prangi, banjir bandang tak tataki, penting aku kowe iso dadi siji. Gunung cuplok tak jak ngopi, skoro geni tak gong langi, opo mane Oh, teko Magetan. Cakep. Lah wong tak kira tenanan jebulok bolang biasa. Judek nih wong nobatne petugas. Padahal aku wis mati-matian lho. Ha iya, wis mati separo kan. Yeah. Kita bilang I love you, tapi hana belagu. Ate bilang ate tamang, tapi muka bataku. Saya tak seganggu, sampai ngebagitu. Kita berjauh. Nasib muka cuma pas-pasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi juga tetap ada, tak cuma minta doa. Biar tak salah gelap. Limpanan mato jadinya.